Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita ucapkan sekali lagi puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Masuklah kita pada hari ini ayat 79 dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebahagian malam hari salat tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ayat ini dimulai dengan wa minal laili. Kata-kata minan itu adalah sebahagian malam, sebahagian daripada malam. Jadi tidak semua malam untuk dipakai sholat tahajud. Begitulah anjuran Allah, sepertiga malam, karena Allah memberikan kita waktu untuk beristirahat. Tapi di tengah-tengah waktu istirahat kita itu, Allah menyuruh kita, menyuruh apa? Untuk sholat, ibadah. Kata Allah, Allah akan memberikan jaminan, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan jaminan, yaitu mengantarkan kita kepada yang tempat yang mahmud, yang terpuji. Tentunya yang terpuji ini yang dimaksudkan, Allah akan memberikan sorga bagi orang-orang yang dapat melaksanakan sholat tambahan tersebut. Tapi ingat, sholat tambahan ini dengan syarat tidak boleh meninggalkan sholat yang lima waktu tersebut. Karena kalau kita melihat kisah dari ayat ini, bahwasanya Rasulullah SAW sholat tahajud ini adalah merupakan kewajiban yang khusus bagi beliau atau bagi Rasulullah SAW, dan sunnah bagi umatnya. Begitulah indahnya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul merenungkan, kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat baik, karena Allah mengharapkan kita dengan bahasa ataupun firman Allah asa. Kata-kata asa ini adalah artinya mudah-mudahan, menunjukkan ke arah permohonan ataupun harapan. Harapan apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peluang untuk mendapatkan harapan. Harapan itu sesungguhnya juga menjadi harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad SAW dapat ke tempat yang terpuji. Kata-kata maqamam mahmuda. Kata-kata maqamam mahmuda itu tidak pakai alif lam. Artinya dia itu adalah nakirah dalam bentuk mubtada dan khobar. Satu sisi Allah menjelaskan ketika dia itu tidak pakai alif lam atau dibahasakan nakirah, tempat yang terpuji itu tidak pernah kita bayangkan bagaimana Allah akan memberikan kepada kita. Tidak terhingga artinya. Tidak bisa kita kira-kira nanti Allah memberikan ini. Tapi setelah kita mendapatkan lebih daripada itu, karena jaminannya adalah sorga. Karena jaminannya tidak hanya di dunia, tapi di sorga kelak nanti. Sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu, Setiap kita awali kebaikan itu, kita komitmen, konsisten, beristiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan itu pula. Begitu juga dalam surah Al-Isra ayat 79 ini yang kita kaji pada saat ini, maqaman mahmuda. Tapi ketika kita kaji bahwasanya dia itu adalah mubtada wal khabar, artinya mendudukkan, engkau akan pasti mendapatkan tempat yang terpuji itu. Karena apa? Karena Allah menyampaikan dengan mubtada wal khabar yang sifatnya kekal dan abadi, yang kita akan dapatkan. Tidak disampaikan dengan kata kerja dalam bentuk yang sedang berlangsung, atau dengan bahasa Arabnya fi'lun mudhari. Saya misalnya, saya qulus sufaha'u minan nas. Kata-kata saya qul itu artinya tajaddud. Tidak mungkin hari ini seperti hari yang lain, bahkan mungkin nanti mereka akan mengakui hal-hal tersebut. Maka dipakailah dengan kata kerja atau fi'il mudhari. Tapi ini dengan mubtada wal khabar, sifatnya adalah mengukuhkan, artinya Allah akan memberikan tempat yang terbaik itu. Maka ketika kita merasakan jaminan itu datang dari Allah, tunggu apa lagi kita untuk berbuat hal yang seperti itu. Di sini sudah ada narasumber kita, Dr. Zainal Arifin, akan menambahkan lagi apa yang dimaksud dengan tahajud tersebut atau maqamah mahmuda. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ini merupakan ayat yang sangat memberi sugesti, motivasi bagi kita untuk tetap melakukan sholat tahajud. Benar kata Ustaz Fajrul Haq, bahwa sholat tahajud itu adalah sunat bagi umat Islam dan wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun menariknya, ayat 79 ini tidak mempermasalahkan hukum fikih wajib atau sunat. Dia mengarahkan kepada kita bahwa kiat sukses yang ketiga, setelah kita mengkajinya pada ayat sebelumnya, kiat sukses yang pertama, tegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kiat sukses yang kedua, tetap membaca Al-Quran. Maka kembali lagi kiat sukses yang ketiga, sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Memberikan maqamah mahmuda, kesuksesan yang luar biasa, kesuksesan yang dipuji oleh bukan saja makhluknya, tetapi penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad karena keberhasilannya dalam melawan ego diri, melawan amarah murka, melawan iri dan dendam, sehingga dia terpuji. Dipuji oleh musuhnya, Nabi Muhammad dipuji karena keagungan akhlak mulianya. Dipuji oleh malaikat, bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan pun memujinya karena Nabi Muhammad sangat cinta dengan binatang dan melarang memotong pepohonan bila tidak dimanfaatkan. Inilah maqamah mahmuda, nakiroh kata Ustaz Fajrul. Tidak disebutkan siapa yang memuji, mengindikasikan semua memuji. Inilah kesuksesan, inilah keberhasilan. Keberhasilan yang hakiki adalah keberhasilan yang diterima oleh semua orang. Semua senang melihat kita berhasil. Tidak ada yang merasa terzalimi dengan keberhasilan yang kita raih, karena memang kita layak untuk menempati kursi keberhasilan itu. Maka disebutkan di sini tahajud. Asa kata Ustaz Fajrul Haq, moga-moga. Tetapi ketika moga-moga itu bersumber dari Allah, mengisyaratkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, pasti orang yang tahajud pasti sukses. Orang yang tahajud pasti mulia. Orang yang tahajud pasti dipuji. Pak Ustaz, saya sholat tahajud, tetapi kok saya tidak mulia? Kita tidak memahami hakikat kemuliaan dan tahajud tersebut. Di kajian kita yang singkat ini, kita akan mencoba mengkaji apa maksud dari kesuksesan itu. Kesuksesan itu, kesuksesan yang hakiki, ketika kita masuk ke dalam surga, itulah kesuksesan. bukan berarti kita naik pangkat sukses, kalau tidak naik pangkat gagal, naik kelas sukses, tidak naik kelas gagal. Kalau misalnya punya rumah sukses, tidak punya rumah gagal, punya mobil sukses, tidak punya mobil gagal, bukan itu barometer kesuksesan. Kesuksesan yang hakiki ketika kita masuk ke dalam surga. Atau kesuksesan yang lebih hakiki lagi ketika Allah meridhoi kita. Ketika Allah ridho hidup kita di dunia ini, menjadi hambanya yang soleh, mencari rezeki dari yang halal, menjauhi dari yang haram, maka sebenarnya kita telah membangun surga walaupun kita masih berada di dunia. Hidup kita terasa di surga walaupun kita masih hidup di dunia. Karena apa? Karena tidak ada orang yang ternodai oleh kita, sehingga orang pun tidak menodai kita. Kalaupun ada mereka menodai kita sebagaimana kaum kafir menodai Nabi Muhammad, maka itu adalah senyuman yang harus kita berikan, karena dia telah menambah kesuksesan-kesuksesan dalam hidup kita. Jadi kesuksesan itu bukan bersifat materi. Kesuksesan itu bersifat pola pikir ketika kita merasa Allah bersama kita. Kapan Allah bersama kita? Allah paling dekat bersama hambanya ketika sholat. Lebih tepatnya ketika sujud. Lebih tepatnya ketika tahajud. Maka disebutkan kenapa kiat ketiga sukses sholat tahajud, karena tahajud itu sendiri adalah puncak dari kesuksesan. Seorang hamba mengetahui hakikat dirinya, bahwa dia makhluk yang lemah di hadapan Khalik yang maha kuasa, itu berarti dia telah tahu dirinya dan dia telah sukses karena mengetahui hakikat dan status dirinya. Itulah yang dapat saya sampaikan, Ustaz Fajrul Haq. Ya, kesimpulannya adalah kita sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi, kalau kita ingin sukses, dekatkanlah diri kita kepada Allah, yaitu lebih dekat lagi kita sholat, lebih dekat lagi sebagaimana yang disampaikan Ustaz Zainal, yaitu tahajudlah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita. Kata-kata semoga ini kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang betul-betul jaminan nyata. Jadi tunggu apa lagi kita di dalam kehidupan dunia ini? Karena sebetulnya hikmah yang dapat kita ambil dari sini adalah ketika kita dapat mengisi dalam kehidupan seperti ini, maka kita tidak akan dapat diisi dengan kesibukan-kesibukan yang lain yang menyesatkan kita. Isilah kesibukan itu sebagaimana perintah Allah. Tidak saja kita sibuk di siang hari, maka kita disibukkan juga pada malam hari dengan kegiatan sholat tahajud. Mudah-mudahan itu dapat mendatangkan berkah bagi kita semua, bahkan pada keluarga besar kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.